Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi, Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-15 dengan judul Rahasia Puncak Gunung Wukir. Naskah karya Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Seri yang ke-27 ini. Anda sedang mendengarkan Ravanda Channel. Sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwakuna, Harry sebagai Raden Setakling, Jimmy sebagai Kijaran, Bambang Ceger sebagai Dampu Awung, Hari Akik sebagai Resi Wanayasa, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Setakling yang menjadi tidak sabaran mengejar terus kedua adiknya untuk menceritakan pengalaman mereka di perjalanan menuju kaki Gunung Wukir. Dan setelah mereka bertemu dengan Kijaran Pucang, ini Kijaran, surat dari Prabu Sanjaya. Prabu Sanjaya, baca dulu isi surat itu. Dan jika ada yang belum jelas, saya akan menceritakannya. Baiklah, terima kasih anak muda. Yang Agung, apakah yang akan terjadi kelak di tanah Pasundan dan bumi Jawa? Ada apakah Paman Jaran Pucang? Apakah saya boleh mengetahui isi surat itu, Paman? Boleh, tentu saja boleh, Raden. Raden Sanjaya kini telah bergelar Prabu Sanjaya. Beliau kini memerintah Kerajaan Mandini yang kini telah diubah namanya menjadi Mataram. Prabu Sanjaya tidak akan memerintah negeri ini kembali. Apa Paman bilang? Paman pasti berdusta. Bacalah, jika kau memang tidak mempercayai kata-kataku. Ini surat. Tapi Paman, apakah Sang Prabu tidak menyebutkan alasannya? Tidak, beliau hanya berkata, kelak penggantinya akan ditunjuk oleh ayahandanya. Dan surat yang dibawa oleh Anting Wulan juga berisikan penjelasan untuk ayahandanya di Gua Larang. Mengapa bisa seperti ini jadinya, Paman? Beliau akan memulai membentangkan kekuasaannya dari bumi Mataram Jawa. Beliau akan mencoba mengangkat Mataram, kerajaannya yang kecil itu menjadi sebuah kerajaan yang besar, yang jauh melebihi Galuh. Aneh. Adik Saka, adik Wulan, mungkin jawaban atas semua persoalan ini ada padamu. Baiklah kakak. Kijaran, aku akan menceritakan kisah dari perjalananku. Kakak. Iya. Yeah. Sejak kedatanganku tadi, aku tidak melihat Adi Dampu Awu. Bukankah dia ada bersama-sama kakang dahulu ketika aku tinggalkan? Adi Dampu Awu kembali menjenguk Eyang di Gua Larang. Ayolah, cepat kau ceritakan, Adi Saka. Baiklah kakang, dengarlah. Kemudian Raden Sakapalwakuna menceritakan kisah perjalanan mereka dari Galuh hingga tiba di Poh Pitu, lalu keberhasilan mereka merebut Poh Pitu, serta akhirnya kisah perjalanan mereka ke Gunung Wukir. Jadi Raden Purbaya sama sekali tidak bersalah dalam masalah pembunuhan dan pembakaran kuil di Galuh. Iya, Kakang. Dan Sang Prabu juga berpesan untuk mengeluarkan pernyataan pada seluruh rakyat Galuh bahwa Raden Purbaya adalah bersih dari kesalahan itu. Dan Resi Amistalah pelakunya. Raden, jadi Ibunda Permaisuri yang selama ini kita kenal adalah bukan ibu kandung dari Prabu Sanjaya. Benar, Paman. Sri Sanaha yang berada di Poh Pitu dan kini berada di Mataram adalah ibu kandung yang sesungguhnya. Mengikat tali persaudaraan. Berarti mulai saat ini Karang Sedana tidak dapat lagi kita anggap sebagai kerajaan kecil. Raden Purbaya telah menjadi saudara Prabu Sanjaya. Benar, Paman. Dan lagi, bukankah Paman juga telah mengetahui Karang Sedana kini telah membawahi 3 buah kerajaan? Dia bukan lagi sebuah kerajaan yang kecil, Paman. Ya. Kau benar, Nona Wulan. Kau benar. Dan satu hal lagi dari isi surat itu, Paman. Paman harus segera membangun pura kecil untuk persembahan penguasa Laut Selatan di sepanjang pantai selatan yang menjadi wilayah Galuh itu, Paman. Ya. Aku akan mengingat dan segera melaksanakannya. Akan tetapi, hal itu sebaiknya dirembukkan dengan pengganti beliau yang akan memerintahkan kerajaan Galuh ini. Iya, kita akan menunggunya. Baiklah, Paman. Jika tidak ada lagi yang akan Paman tanyakan, kami akan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan kami ke Gua Larang. Iya, terima kasih, Raden. Nona Wulan, kalian boleh beristirahat. Kami permisi, Paman. Mengapa harus terburu-buru, Adik Wulan? Mengapa kau tidak bermalam saja di Galuh sini dan besok pagi-pagi baru kalian melanjutkan kembali perjalanan kalian? Kakang, sesungguhnya lah kepergian kami ke Galuh adalah untuk melakukan perayaan pernikahanmu, bukan? Benar, Kakang. Berbahagialah kalian. Sebenarnya ingin sekali aku menemani perjalanan kalian. Tapi aku tidak bisa meninggalkan Galuh. Kelihatannya saat ini Kijaran belum siap dengan kekuatan pasukannya untuk mendukung keamanan di sini. Kau kembalilah. Dan nanti apabila tiba hari bahagia itu, kau harus memberitahukannya padaku. Aku akan menyaksikan kedua adikku tersayang melakukan upacara suci itu. Baiklah, Kakang. Kami segera berangkat saja. Selamat tinggal, Kakang. Gua Larang sudah di hadapanku. Alangkah indah dan asrinya padepokan yang telah menghidupi dan membesarkan diriku. Sayang sekali. Kini saudaraku seperguruan, seperti Kakang Saka dan Adik Wulan, jarang berkumpul. Jika saja itu masih terjadi, maka indahnya suasana di tempat ini menjadi semakin sempurna. Hiya! Ternyata, laki-laki gagah dengan kumis dan cambang tipis yang menghiasi wajahnya adalah Dampu Awuk yang merupakan orang ketiga dari kelompok Ningsewu. Dan ketika derap kudanya semakin mendekat padepokannya, tiba-tiba saja ia menghentikan kudanya secara tiba-tiba. Apa itu yang berada di depanku? Sepertinya sebuah cahaya terang bersinar di atas padepokan. Cahaya apakah itu? Aku harus cepat-cepat memberitahu Eyang Guru. Dampu Awuk memacu kudanya, memasuki gerbang padepokan Gua Larang, dan tanpa mempedulikan saudara-saudara mudanya dan juga para cantrik padepokan, ia memacu hingga tiba di muka pondok Resi Wanayasa yang juga telah dianggapnya sebagai ayahnya sendiri. Justru di Gua Larang ini, Eyang. Hah? Apa itu? Apa yang telah terjadi di Gua Larang? Hah? Mengapa aku justru tidak mengetahuinya? Baru saja ketika saya tiba, tak jauh dari gerbang Gua Larang ini, Eyang, saya melihat seberkas cahaya ada di atas daerah padepokan kita, Eyang. Rupanya itu yang menjadikanmu tergesa-gesa seperti ini. Benar, Eyang. Apakah Eyang sudah mengetahuinya? Cahaya yang seakan-akan jatuh dari angkasa itu, Eyang. Ya. Aku baru saja melihatnya tadi. Dan kemarin cahaya itu pun muncul. Bukankah cahaya itu hanya muncul dalam waktu beberapa saat saja? Iya, Eyang. Saya melihatnya. Cahaya itu muncul dan tidak lama kemudian cahaya itu lenyap kembali, Eyang. Duduklah, beristirahatlah. Kau baru saja melakukan satu perjalanan yang cukup panjang. Iya, tapi cahaya itu, Eyang? Ya, nanti malam kita akan bicarakan tentang cahaya itu. Sebaiknya kau beristirahat dulu sekarang. Ayo, mungkin kau juga sudah kangen dengan cantrik-cantrik serta saudara-saudaramu di sini. Awuk, kapan rencananya Zeta kakangmu itu akan datang lagi kemari? Mungkin setelah kedatangan saya sekarang ini. Saya dan juga kakang Zeta tidak akan datang kemari dalam waktu yang lama, ya. Sangat banyak pekerjaan yang harus kami bantu. Kijaran Pucang dan beberapa pembesar negeri Galuh tidak sanggup mengatasi suasana di Galuh. Apakah kau belum tahu bila Raden Sanjaya akan kembali dari perjalanannya itu? Mana saya tahu, Eyang. Ya, sudahlah. Beristirahatlah dulu. Nanti malam kita berjumpa dan berbincang-bincang kembali. Ayo, sana. Baik, Eyang. Walaupun Eyang tertidur, pasti ia akan terbangun oleh keributan seperti ini. Biarlah, akan kulihat ke dalam. Ya, akan kubuka saja pintu ini. Oh, itu dia, Eyang sedang bersemedi agaknya. Oh, aku telah mengganggu dan membuat ribut dengan mengetuk-ngetuk pintunya. Tapi biarlah, aku tunggu saja Eyang di sini. Oh, Bodoh sekali aku ini. Eyang? Kodampu. Maafkan saya, Eyang. Jika saya telah mengganggu pemusatan pikiran Eyang dengan ketukan dan teriakan-teriakan saya bodoh ini, Eyang. Tidak, tidak. Tidak, anak Kodampu. Mengganggu. Hanya aku saja yang tidak mampu menangkap isyarat yang agaknya justru ditujukan pada diriku. Isyarat? Ya. Apa maksud Eyang? Aku yakin cahaya terang yang kulihat tadi siang dan juga malam ini itu adalah sebuah isyarat. Isyarat? Ya. Aneh sekali, Eyang. Isyarat apakah itu kira-kira, Eyang? Mana aku tahu. Aku tidak berhasil menangkap isyaratnya. Benar-benar bodoh dan memalukan. Sayang sekali. Tentu itu adalah sebuah isyarat yang sangat penting. Dari manakah datangnya isyarat itu, Eyang? Apakah dari seseorang? Dewata Agung, ataukah dari sebuah pusaka? Aku cenderung menduga bahwa itu adalah isyarat dari sebuah pusaka. Marilah kita melihat-lihat keadaan di luar padepokan ini, Dampau. Baik, Eyang. Ayo, ikutlah aku. Kau berjagalah di sini. Aku akan mencoba mencari dan melacak isyarat itu. Iya, Eyang. Saya akan berjaga di sini. Aneh sekali. Suasana menjadi semakin mencekam. Apakah yang akan terjadi malam ini di tempat ini? Sesuatu di tempat ini. Itu tubuh Eyang Guru bergetar hebat. Hei, apa itu? Cahaya itu muncul kembali. Apa yang akan terjadi? Tubuh Eyang Guru semakin bergetar hebat. Bersamaan dengan munculnya cahaya itu kembali, tubuh Resi Wanayasa menjadi semakin bergetar. Dampu Awuk memandanginya dan tak tahu harus berbuat bagaimana. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi di hutan kecil di pinggiran padepokan Gua Larang? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-15, Rahasia Puncak Gunung Wukir, yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.